إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya inti dakwah para nabi adalah tauhid. Inti dakwah para nabi adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah azza wa jalla di dalam peribadatan-peribadatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Tidaklah kami mengutus setiap umat seorang Rasul. Dakwanya Rasul tersebut, yaitu sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Inti dakwah para nabi adalah tauhid. Bukan untuk merebut kekuasaan. Bukan untuk berpolitik, berpartai. Tetapi untuk mengajak seluruh umat mengesakan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi taghut-taghut. Naam. Dan kalimat tauhid, kalimat La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung, kalimat taqwa, dia juga adalah kalimatul ikhlas. Dia adalah kalimat pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang memiliki makna. Dan maknanya telah banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya yang dijelaskan oleh Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi dalam kitabnya Qaulun Mufid fi Adillati Tauhid. Beliau mengatakan tentang makna La ilaha illallah, La ma'buda bihaqin illallah, Wa ghairullahin ubida fabi batil. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan jika ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah di dunia ini, maka itu adalah sesembahan yang batil. Wahai kaum muslimin, inilah makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ilmui, fahami, yakinilah dan amalkanlah. Ya, ini makna dari kalimat la ilaha illallah ini. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya makna ini mengharuskan kita ingkar, mengharuskan kita kufur dengan sesembahan-sesembahan selain Allah yang ridho disembah. Naam. Makna ini mengharuskan kita kufur, kita ingkar dengan peribadatan-peribadatan, dengan ibadah-ibadah yang diberikan untuk selain Allah. Harus kita mengingkari ibadah-ibadah tersebut yang diberikan untuk selain Allah. Baik untuk malaikat, baik untuk nabi ataupun wali-wali. Harus kita ingkari setiap ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, jika ada seorang manusia yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah, yang mungkin dia salat, zakat, haji, puasa dia, tetapi dia memberikan hak ibadah untuk malaikat, untuk nabi, atau untuk wali-wali, atau untuk habib-habib, kewajiban kita mengingkari ibadah-ibadah yang mereka peruntukkan untuk selain Allah tersebut. Naam. Ya. Jika ada orang berdoa, beristighosah, bernazar, berkurban, meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta jodoh, meminta kesehatan kepada selain Allah, baik nabi, habib-habib, atau wali-wali yang meninggal atau yang masih hidup, maka kita wajib kufur, ingkar dengan peribadatan tersebut. Karena makna la ilaha illallah mengharuskan kita ingkar dengan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan kita juga wajib mengingkari, mengkufuri ibadah-ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah. Dan inilah hakikat dari makna la ilaha illallah. Bukankah Allah berfirman, ya kana budu wa ya kana sta'in, kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan kepadamu lah kami hanya memohon pertolongan. Bukankah Rasul bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika anda meminta-minta kepada Allah, jika anda memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Sehingga kita wajib mengingkari setiap ibadah-ibadah yang diberikan untuk selain Allah, baik malaikat, nabi, habib-habib, ataupun wali-wali yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Naam. Ya. Dan tafsiran makna kalimat la ilaha illallah mengharuskan kita ingkar dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan peribadatan-peribadatan selain Allah pun kita wajib ingkari. Naam. Dan ini pun telah ditafsirkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, "wa kafara bima yu'badu min dunillah," dan dia ingkar kufur dengan sesembahan-sembahan selain Allah dan termasuk ibadah-ibadah yang diuntukkan untuk selain Allah, "haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla," maka diharamkan harta dan darahnya untuk ditumpahkan dan hisabnya di sisi Allah azza wa jalla. Maka wahai kaum muslimin, Allah akan mengharamkan harta dan darah bagi orang-orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkar kufur dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia ingkar kufur juga dengan ibadah-ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah azza wa jalla. Naam. Ini makna yang benar yang Rasul telah menggambarkan dengan gamblang, dengan jelas sekali tentang makna la ilaha illallah yang kita semua wajib benar-benar yaitu mengamalkannya. Karena ibadah itu hanya mutlak miliknya Allah azza wa jal. Kata Allah azza wa jal, fa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid ini, seluruh masjid adalah milik Allah, dan janganlah kalian semua, atau janganlah seorang pun dari kalian semua beribadah kepada seorang pun, kepada siapapun selain Allah azza wa jalla. Sehingga enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada habib, atau kepada wali-wali. Sehingga enggak boleh kita meminta kepada mereka semua. Kalau minta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia tafsiran makna la ilaha illallah. Semoga kita semua memahaminya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadli wa judi wa amtinani, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i liridwani, wa sallallahu wa sallama ala nabi wa ala ali wa ashabihi wa a'wani, amma ba'd. Qaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kalimat tauhid yang itu merupakan inti dari dakwah para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Dia akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dia akan menjadi kunci pembuka pintu surga jika kita semua mengucapkan la ilaha illallah, mengilmui, meyakini dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, maka wahai kaum muslimin, ucapkan, ilmui dan amalkanlah makna dari kalimat la ilaha illallah yang mewajibkan kita semua untuk ingkar dengan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah, dan juga ingkar kufur dengan seluruh ibadah, seluruh jenis ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah, baik untuk malaikat, baik untuk nabi, baik untuk habib-habib ataupun wali-wali yang hidup maupun yang mati. Sehingga enggak boleh ibadah itu untuk selain Allah. Nah, baik ibadah lisan, ibadah hati dan ibadah anggota badan mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, maka wahai kaum muslimin, ilmui dan amalkanlah la ilaha illallah. Janganlah kita seperti orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan juga la ilaha illallah, tetapi dia tidak meyakini tentang la ilaha illallah. Dan tempatnya fi darkil asfali minan nar, tempatnya di bawah keraknya api neraka. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ilmui, yakini dan amalkan la ilaha illallah. Dan janganlah kita seperti orang-orang murjiah yang menyimpang, yang mengatakan cukup orang masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah saja. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya la ilaha illallah harus diucapkan, diyakini dan diamalkan. Baik kaum muslimin, ilmuilah, yakinilah dan amalkan la ilaha illallah. Dan janganlah kita seperti orang-orang tarekat-tarekat sufiyah yang memberikan hak ibadah untuk wali-wali Allah, baik yang hidup maupun yang mati, sehingga mereka ya membolehkan manusia beribadah, berdoa, meminta, bernazar, berkurban, mendekat kepada wali-wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang mati. La haula wala quwata illa billah. Naam, mereka tidak mengingkari hak ibadah yang diberikan untuk selain Allah, untuk habib-habib atau untuk wali-wali. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun, baik dengan malaikat ataupun nabi, apalagi dengan wali-wali yang derajatnya lebih rendah dari malaikat dan nabi. Sehingga kita semua wajib wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mengamalkan la ilaha illallah. Sesungguhnya makna la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesembahan yang disembah selain Allah jika disembah adalah sesembahan yang batil, wajib kita ingkari. Dan wajib kita ingkari juga peribadatan-peribadatan yang diberikan untuk selain Allah. Semoga dengan kalimat la ilaha illallah kita benar-benar mengilmui, meyakini, dan mengamalkan konsekuensinya, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dengan kalimat La ilaha illallah mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Naam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qodil hajat. Allahumma a'izzal islam wat tauhid was sunnah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma adzil asyirka wal bid'ah wal musyrikin wad damir a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhu fi man khafaka wa taqaka wa tabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa tauhid wa jalna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah.